Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini kita mampu mendapatkan banyak pelajaran dari kajian Al-Quran kita pada hari ini, yang insya Allah hari ini kita akan membahas ayat ke-110 yang akan memberikan penjelasan kepada kita tentang penegasan Allah bahwa dirinya mengetahui segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sungguh dia, yaitu Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 110 ini sekali lagi Allah memberikan satu penegasan, satu fakta dan realita yang tidak terbantahkan, bahwasanya dirinya yang merupakan pencipta alam semesta, dirinya adalah Tuhan yang maha berkuasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam yang ia ciptakan ini. Bahwa Allah ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Allah mengetahui ucapan yang kamu ucapkan dan apapun yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kenapa kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Rasulnya, menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang Al-Quran, Allah mengatakan dirinya adalah Tuhan yang maha mengetahui? Ini untuk menepis sikap keraguan-raguan dari orang-orang yang selama ini ya tidak percaya terhadap Al-Quran, tidak begitu mau mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap bahwa keberadaan hari kiamat itu masih sangat jauh sehingga akhirnya ada kemungkinan bisa menyelamatkan diri. Maka kemudian Allah mempertegas hal ini, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, itu Allah subhanahu mengetahuinya. Ya, apapun tindakan yang kita lakukan, itu Allah mengetahuinya. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita, Allah mengetahuinya, yang tidak diketahui oleh Allah, karena Allah mengetahui semuanya. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan dengan bisik-bisik, ya, hanya diketahui oleh dua orang dan merupakan suatu hal yang sangat rahasia, yang sebenarnya ya rahasia itu adalah rahasia yang sifatnya negatif, ingin menghancurkan dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita ucapkan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mengapa kemudian di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qawla, tidak mengatakan fi'la? Ya, Allah tidak mengatakan sikap tapi mengatakan perkataan. Ya, karena memang di dalam kehidupan ini ucapan itu adalah sesuatu yang paling banyak kita lakukan dibanding dengan perbuatan kita. Orang di dalam kehidupan ini lebih banyak komentar daripada banyak berbuat. Orang lebih banyak menggosip daripada ya menceritakan kebenaran-kebenaran. Ya, yang hal yang harus benar-benar dijaga di dalam kehidupan ini adalah ucapan kita. Ya, karena ucapan kita itu semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iz yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, bahwa di samping kiri kanan kita ada dua orang malaikat yang akan mencatat setiap ucapan kita. Tidak ada ucapan yang terlontar kecuali dicatat oleh malaikat. Dan tidak ada ucapan-ucapan kebaikan yang tersia-sia, karena semua itu akan dicatat oleh malaikat kebaikan yang akan melaporkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Oleh karena itu, jaga ucapan kita dan juga jaga tingkah kita, karena sekali lagi Allah mengetahui segala perbuatan kita. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita yang akan memaparkan lebih lanjut, Ustaz Jainal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 110 ini memiliki beberapa pesan penting selain yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Yang pertama, jangan sedih. Bagi orang yang berbuat baik, berkata baik, mengajak kebaikan, jangan sedih. Karena Allah mengetahui apa yang kamu ucapkan dari kebaikan-kebaikan itu. innahu ya'lamul jahra minal qaul. Dan orang yang berderma jangan sedih. Ya'lamu ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kamu darmakan atas namamu tapi tidak dicatat, sehingga yang keluar hanya hamba Allah saja namanya. Yakinlah yang kita perbuat, yang kita katakan yang baik, Allah akan ketahui dan tidak saja selesai di situ, tetapi akan dibalasnya dengan balasan surga yang tentu saja kenikmatannya triliunan kali lipat dari nikmat yang ada di dunia ini. Jangan sedih ketika dakwah yang kita sampaikan ditolak orang. Terkadang kita menemukan semakin hari yang mendengar ceramah semakin sedikit, semakin hari orang yang mau berbuat baik semakin sedikit, semakin hari orang mencemoohkan Islam semakin banyak. Jangan sedih, karena yang menilai bukanlah kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai. Fazakir innama anta muzakir. Tugas kita hanya mengingatkan, sehingga tidak perlu risau dan bersedih hati, karena memang itulah kehidupan. Kalau Allah berkehendak, semua umat manusia akan beriman. Tetapi dia berikan di antara kita ada yang beriman, ada yang kafir sebagai ujian. Kafir ujian bagi orang yang beriman, dan yang beriman sebagai ujian bagi orang yang kafir. Maka orang beriman mensikapi dakwahnya yang ditanggapi dengan dingin atau negatif dengan sikap jangan sedih dan tetaplah berbahagia. Yang kedua, ayat ini menginspirasikan kita untuk jangan menilai orang lain. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai, karena dia yang maha mengetahui. Boleh jadi yang kita nilai secara lahir berbeda dengan yang dinilai Allah secara batin. Allah yang mengetahui apa niat di balik ucapan-ucapan seseorang yang nyata. Allah juga yang maha mengetahui apa yang dia sembunyikan di balik kata-kata yang dia ucapkan. Maka biarlah tetap berpikir positif dari perkataan orang, sehingga kita tidak harus menilainya dengan penilaian yang negatif. Di sisi lain juga kita menemukan ajaran Allah bebas dan tidak memihak. Semua orang boleh masuk ke dalam Islam ahlan wa sahlan. Islam terbuka bagi siapapun. Niat dan tingkah laku biarlah Allah yang menilai, dan kita sebagai manusia tetaplah berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil, terutama sekali yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat kita. Bahwa ayat ini sebagaimana tadi kata Ustaz Jainal memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi orang-orang yang lebih banyak menilai diri kita sendiri, bukan menilai orang lain. Serahkan penilainya itu kepada Allah yang ada di dalam batin, ya, hal-hal yang berkaitan dengan batiniah, sedangkan hal-hal yang sifatnya lahiriah itu baru bisa kita putuskan. Seperti apa? Kalau seseorang mengatakan dirinya kufur dan menentang Allah, maka secara hukum syariat orang tersebut sudah bisa diputuskan oleh hakim sebagai orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang sudah keluar dan murtad dari agama Islam. Akan tetapi selama dia adalah orang-orang yang tetap mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun tidak salat, walaupun dia tidak melakukan perintah-perintah agama, secara hukum tidak layak kalau kita justifikasi, kita katakan sebagai orang yang kufur, ya, karena secara lahiriahnya dia masih tetap Islam. Serahkan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang lebih mengetahui batin seseorang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim di dalam kehidupan ini tidak layak untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi lebih banyak untuk mengintrospeksi atas segala sikap dan tingkah laku yang dia lakukan. Sebagai muslim dan sebagai masyarakat muslim, yang harus dikembangkan adalah sikap saling sayang menyayangi satu sama lain, bukan saling bermusuhan atau mencari kambing hitam yang bisa kita jelek-jelekkan atau menjadi pemuas nafsu kita untuk kita jatuh-jatuhkan. Ya, muslim di dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupan, bukan menjadi momok bagi orang lain. Oleh karena itu, mari jadikan ayat ini sebagai inspirasi buat kita, bahwa innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Jangan khawatir, jangan gundah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, berbuatlah. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, yakinlah bahwasanya tidak ada yang sia-sia, karena pasti diketahui oleh Allah. Dan pada saat kita ternyata menyimpan hal-hal yang tidak baik, maka sadarilah bahwasanya Allah lebih tahu apa yang kita sembunyikan, dan pasti kala Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan segala keburukan-keburukan yang kita simpan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam kehidupan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.